السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum مسلمين رحمني ورحمه الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali melakukan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Masih dengan kitab yang sama, kitab Lamdul Manthur. Kami akan berikan mukaddimah singkat, yaitu bahwa manusia terdiri dari dua unsur. Manusia, al-insan min syai'ain. Manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama, unsur jasmani, yakni tubuh kita, badan kita. Unsur yang kedua adalah unsur yang disebutkan dengan rohani, bahasa kitanya, atau batiniah, lahiriah, zahiriah dan batiniah. Lahiriah yang ada pada tubuh kita, batiniah yang ada pada jiwa kita. Dua-duanya kaum muslimin bisa terkena penyakit. Penyakit tubuh banyak. Kolesterol atau asam urat, diabetes, pusing, atau macam-macam penyakit tubuh. Yang kalau dibicarakan masalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ tubuh, setiap orang pasti akan mengambil langkah berhati-hati dari penyebab-penyebabnya. Ya tidak, Pak? Ya. Langsung orang paham bahaya kolesterol. Karena itu jangan makan jeroan. Ya. Jeroan apa, Pak? Jeroan usus. Hati-hati, jangan terlalu banyak gula. Hati-hati, jangan ini dan itu. Seminar seperti ini begitu banyak. Dan begitu dipahami oleh manusia. Dan mereka pun berusaha untuk melakukannya. Tinggalkan ini, tinggalkan ini. Hidup sehat, makan ini, makan ini. Orang memperhatikan itu. Padahal kaum muslimin, penyakit lahiriah, penyakit badan, itu kalau disabari oleh kaum muslimin, itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia, pahala yang melimpah karena dia sabar dalam menghadapinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya tak lain orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah-musibah seperti itu, maka Allah akan berikan pahala yang tanpa hisab, tanpa hitungan, yang sangat banyak sekali. Tetapi orang begitu takutnya, mereka belum sakit sudah mengambil langkah-langkah supaya hidup sehat dan jangan kena penyakit. Lari dari penyebabnya, ketakutan luar biasa. Hati-hati, jangan makan jeroan, nanti kolesterol. Belum kena kolesterol, sudah gak makan jeroan, Pak. Hati-hati dari diabetes. Belum kena diabetes, sudah menghindari apa? Gula. Langkah konkret, real, nyata. Ini yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan penyakit lahiriah. Tetapi tidak dengan penyakit batininya. Penyakit batininya itu apa? Kesyirikan diantaranya. Masih meyakini adanya sesembahan selain Allah. Masih meyakini adanya faktor selain Allah yang bisa mengabulkan doa. Ini penyakit qalbiyah. Penyakit qalbiyah yang lainnya seperti kekufuran termasuk badannya kebid'ahan, penyakit qalbiyah, penyakit parah, karena dia menganggap bahwa ada ajaran selain sunnah yang benar, ada ajaran ibadah yang itu bukan sunnah tetapi diterima. Ini penyakit kronis. Bahkan kebalik, yang sunnah dibenci, yang bid'ah dicinta. Ini penyakit qalbiyah. Tetapi apakah orangnya berusaha segera untuk berobat? Coba dicek hati saya ini gimana, salah apa enggak? Di dalam hatiku ada cinta kepada sunnah atau benci kepada bid'ah? Tidak kunjung dites dengan alat apa itu, Pak? Tidak kunjung lah susah, coba di laboratorium ini bagaimana keyakinan saya benar apa salah? Tidak. Ibadah saya sudah sunnah atau masih bid'ah? Tidak. Tidak langsung mereka mengambil langkah perbaikan, pengecekan, saya sudah terkena penyakit atau belum? Tidak. Inilah manusia kaum muslimin. Mereka tidak merasa bahaya terhadap penyakit hati. Mereka berwaspada yang berlebihan terhadap penyakit yang berkaitan dengan jasmani. Bid'ah wa kaum muslimin telah kita baca keterangan para ulama agar kita menjauhi bid'ah dan para pelaku kebid'ahan. Dalam rangka apa? Mengantisipasi agar jangan kita terkena penyakit bid'ah itu. Menjauhinya. Bahkan nanti akan kita baca, kalau engkau melewati satu jalan dan ahli bid'ah, tokoh mereka, tokohnya ahli bid'ah berjalan satu dengan jalanmu, hendaknya engkau menyingkir dari jalan itu. Engkau lebih mengambil jalan yang lain daripada engkau berpapasan dengan ahli bid'ah itu. Dalam rangka apa? Menyelamatkan diri dari penyakit bid'ah. Sebagaimana jangan kau makan makanan ini dan makanan itu akan membahayakan kesehatanmu, sudah dijauhi sebelum kau sakit. Maka bid'ah itu dijauhi sebelum kita na'udzubillah min dalik terkena syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah. Demikianlah dengan kemaksiatan. Suka dengan maksiat, gemar dengan hal dosa, ini juga penyakit hati. Gemar narkoba, senang miras, suka judi, senang dengan tontonan-tontonan kemungkaran, ya, kemaksiatan-kemaksiatan, senang dengan hal-hal yang menjurus pada perzinaan, pergaulan bebas dan yang lainnya. Kesenangan ke arah sana itu adalah amrodul qulub, itu penyakit-penyakit hati. Kalau dibiarkan akan menjatuhkan kamu ke berbagai macam dosa dan kau akan susah untuk berubah darinya. Kronis, sebagaimana penyakit pada tubuh. Kalau sudah kronis, susah pengobatannya. Tapi sekali lagi, orang tidak menganggap itu penyakit. Orang tidak langsung mengambil langkah-langkah bagaimana supaya penyakitnya sembuh dan menghindar dari berbagai macam penyakit. Kalau penyakit jasmani, orang ketakutannya diseminarkan di berbagai macam seminar-seminar. Didatangkan para ahli gizi. Ya, sampai makanannya pun ditimbang. Sekian gram. Mau makan nasinya ditimbang dulu sekian gram. Karbohidrat sekian. Bingung rasa madang bahasan gak ya, Pak? Armadan yang warung, bingung gimana, Pak? Tapi kalau begitu penyakit hati, biarkan. Padahal penyakit hati, ini kronisnya sampai tingkatan Anda mendapatkan adab di dunia wal akhirah. Adapun kalau penyakit jasmani, Anda sabar, Anda dapat pahala kebaikan dunia wal akhirah. Walaupun dengan demikian tetap berobat. Jadi perintah untuk berobat, tadawu ibn Adam bil halal, wala tadawu bil haram. Berobatlah engkau, wahai bani Adam, dengan pengobatan yang halal. Dan jangan kau berobat dengan pengobatan yang haram. Walaupun kita tetap bersabar. Sembari dengan kita apa? Berobat. Kita meyakini itu semua adalah atas kehendak Allah. Itu mulia bagimu. Tidak membuat engkau jelek dan hina. Hah? Tetapi seorang jatuh pada bid'ah, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan sudah menjadi hina dan mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan yang tadi kami sampaikan di atas, hendaknya setiap kita mengambil langkah-langkah yang nyata untuk menghindari dari penyakit-penyakit hati, menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan diri kita kepada penyakit-penyakit hati. Jauhi kesyirikan dan tempat-tempat kesyirikan. Jauhi pergaulan dengan kaum musyrikin, karena itu adalah penyakit hati paling kronis. Jauhi pula kekufuran, kemunafikan. Jauhi olehmu kebid'ahan. Jangan dekati, itu penyakit hati. Dan jauhi pula orang-orang yang membawa itu semuanya, agar supaya kita selamat dari penyakit-penyakit tersebut. Jauhi pendosa, maksiat, kemungkaran, teman-teman buruk yang pekerjaannya hanyalah tongrong di jalanan sambil gerinjing-genjringan, menenggak alkohol dan sebagainya, khamr, judi, perempuan, hindari, jauhi. Bahkan tertular itu penyakit hati. Bisa dibahami hadirin? Maka bab yang sering kita baca mendukung untuk kita mengarah ke sana. Kita baca lanjutan dari kitab kita Al-Mubirin Mansur sampai pada poin yang keberapa? 399 atau lebih dari itu ya. Kita baca dari beliau. Qala al-Faryabi rahimahullah, kana Sufyan ats-Tsauri yanhani an mujalasati fulan, yani rajulan min ahli al-bid'ah. Dulu al-Imam Sufyan ats-Tsauri, ulama di zaman tabi'in, kibar ulama, sangat masyhur, terkenal ucapan beliau, Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan, yanhani, Sufyan ats-Tsauri melarangku, murid beliau menceritakan, guruku Sufyan ats-Tsauri melarangku dari duduk bersama si fulan, karena si fulan itu adalah ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah. Sudah pernah kami sampaikan oleh kaum muslimin, manusia dalam hal bid'ah ada dua golongan. Yang pertama disebut dengan sahibul bid'ah, dan yang kedua disebut ahlul bid'ah atau mubtadi'. Kalau sahibul bid'ah pelaku kebid'ahan, tetapi dia awam, orang awam, jahil, yang ngerti, tidak tahu tentang ilmu, dia tidak ada kesemangatan membela bid'ah, ikut-ikutan. Dan dia pun tidak bisa menyampaikan bid'ah itu apa. Hanya seperti ini disikapi dengan sikap sebagaimana orang yang umum, kebanyakan orang tidak punya ilmu, kita bergaul dengannya untuk kita mewarnai. Kita berikan nasihat, kita berikan ujangan, kita berikan ilmu. Kita pinjamkan buku-buku, kita dengarkan kaset-kaset ceramah kita, supaya dia mendapatkan ilmu. Adapun kalau ahlul bid'ahnya atau bahasa lainnya adalah al-mubtadi', ahlul bid'ahnya pentolannya, arti pentolan pak, ru'us, pimpinan-pimpinan bid'ah, yang mereka ini membawa bid'ah, menyebarkan bid'ah, mereka banyak syubhat-syubhatnya, pinter ngomong, yang seperti ini jauhi. Imam Sufyan ats-Tsauri memberikan pelajaran kepada aku agar aku jangan duduk bersama orang-orang seperti itu. Dalam rangka apa? Jangan sampai kita terkena penyakit itu. Menjaga diri dari kemungkinan terjangkiti penyakit kronis sebagai ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah wa kaum muslimin benci dengan sunnah. Itu hal yang sudah pasti. Sunnah lawannya bid'ah, bid'ah lawannya sunnah. Ahlul sunnah tidak akan suka dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah pun tidak suka dengan ahlul sunnah. Itu hal yang pasti. Ahlul sunnah mewajibkan dirinya mentaati Nabi dan melarang dirinya mengikuti hal yang tidak disyariatkan. Ahlul bid'ah mereka membenci Nabi dan ajarannya, dan mereka mencintai kebid'ahan yang diajarkan oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, sampai pun tauhid pun dibenci oleh mereka. Sehingga kita harus berwaspada atau hati-hati dari mereka. Qala Fudail bin Iyad rahimallahu taala, adraktu khiyaran nas kulluhum ashabu sunnah wa inhauna an asad bid'ah. aku mendapati manusia-manusia terbaik, para sahabat Nabi, para tabi'i, manusia-manusia terbaik, semuanya mengajarkan kepada kita untuk mengikuti sunnah. Mereka ashabus sunnah, orang yang komit dengan sunnah, memegangi sunnah, mengamalkan sunnah. Mereka orang-orang yang baik-baik tersebut semuanya yanhauna 'anil ashabi bid'ah, melarang kita untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ini juga sudah kita baca kemarin. Kita tambah kembali ucapannya Imam Abdullah bin Mubarak. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, iyyaka an tajlisa ma sahibi bid'atin. Hati-hati engkau dari berduduk-duduk dengan ahli bid'ah. Kalimatnya, redaksinya, maknanya hampir serupa antara ulama yang satu dengan ulama-ulama yang lain. Mereka adalah ulama ahli sunnah. Dalam hal memperingatkan kita dari bahaya kemungkaran, apakah itu kemaksiatan, sepakat mereka. Hati-hati dari kemaksiatan. Dalam hal memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah dan al-bid'ah, sepakat semuanya. Karena itu kita dapati ucapan yang banyak di antara para ulama-ulama yang telah kita baca dari kemarin. Sampai hari ini, kita tetap mendengarkan nasihat dari mereka, di antaranya Fudail bin Iyad, Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak. Mereka para ulama-ulama zaman salaf yang memberikan nasihat kepada kita agar kita menjauhi majlis dengan mereka. Qala Yahya bin Abi Kathir, berkata Imam Yahya ibn Abi Kathir rahimahullahu taala, jama'atkan, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fahud fi tariqin akhar. Wakadha qala al-Fudail ibn Iyad. Belum ada kan, apabila engkau hendak berjumpa dengan ahlul bid'ah, berpapasan dengan ahlul bid'ah, fi tariqin, dalam satu jalan, jalan kaki, sini juga jalan kaki, nah, kita akan berpapasan dengan ahlul bid'ah. Bagaimana sikap kita? Di depan kita ini al-bid'ah ini, tokohnya yang dia bisa bermuka manis dengan kita, kemudian berjabat tangan, mengajak bicara. Kemudian dengan itu kita menganggap orang ini berarti masih baik. Hati kita lemah untuk menilainya. Kemudian simpatik dengan sikap dia. Dia ahl-bid'ah tapi toh masih baik. Dia masih mau salam, menegur saya, menghormati saya. Saya pun akan menghormati dia, yang pada ujungnya kau terkena bid'ahnya. Maka nasihat dari Yahya bin Abi Kathir, apabila engkau bertemu dengan sahibu bid'ah dalam satu jalan, fahud fi tariqin akhar, ambillah olehmu jalan yang lain. Bisa dipahami hadirin? Wah pak, kita gak boleh salam sama ahli bid'ah. Pembahasannya bukan itu mas. Pembahasannya adalah kita diperintahkan menjaga diri kita dari penyakit-penyakit bid'ah yang akan muncul dari ahlul bid'ah. Adapun hukum mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah, boleh. Boleh kaum muslimin. Hah? Sampai tingkatan orang itu membahayakan dakwah, orang itu membahayakan kaum muslimin, kita menjauhinya dan kita tidak mengucapkan salam. Tetapi itu ada tahapannya. Orang yang seperti apakah yang tidak boleh kita untuk mengucapkan salam padanya? Hukum asal kita diperintahkan menebarkan apa? Salam. Assalamu alaikum. Tebarkan salam di antara kalian. Tetapi ketika orang itu adalah dai bid'ah, mencela sunnah, dia orang yang betul-betul menyebarkan bid'ah dan berbahaya, maka kita tidak mengucapkan salam kepada dia dalam rangka menyelamatkan kita dari bahayanya. Ambil jalan yang lain, ambil tindakan yang pas dan tepat, sebagaimana kita menyikapi penyakit badan. Nah, kita ini penyakit ini makan berbahaya bagi sini, banyak lemaknya ini, sudah saya enggak mau makan ini, bahaya. Nanti malah hipertensinya kumat, tiba-tiba stroke gara-gara makan jeruan spirora. Hah? Sedang ada. Sudah jeruan pakai santan yang lebih kental ya. Wah, macam-macam minyaknya. Klimis, kata anak teman. Ya. Tapi jangan makan. Nanti hipertensinya kambuh, mati kamu bisa terjadi. Hati-hati. Begitulah kita terhadap hati kita. Hati-hati ini. Ahlul bid'ah ini. Jangan bergaul dengannya. Tetapi kan kamu muslim kokoh di atas sunnah. Betul kita ngaji di atas sunnah. Tapi hati kita harus kita jaga. Jangan pernah dikasih asupan-asupan syubhat. Karena asupan-asupan yang dimasukkan ke dalam hati kita syubhat, itu bisa menggeserkanmu dari sunnah menjadi al-bid'ah. Hati-hati. Ambil tindakan yang pas. Penyelamatan dari penyakit jiwa, penyakit hati. Qala Muqatil Ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala, qala li Abdurrahman Ibn Mahdi. Yang kita baca sekarang ucapannya Imam Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, la tujalis haulai ashab al-bid'i, inna haulai yuftuna fima ta'jizu anhu al-malaika. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata kepadaku, aku di sini siapa? Muqatil ibn Muhammad, yang berkunyah Abul Hasan. Kunyah beliau Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, yani Muqatil ibn Muhammad, aku nasihatkan kepadamu, la tujalis haula ashabi, janganlah kau duduk-duduk bersama mereka ahlul bid'ah. Inna haula, sesungguhnya mereka ahlul bid'ah bisa menimbulkan fitnah yang para malaikat tidak bisa melakukan hal itu. Bisa menimbulkan mara bahaya, bisa menyebarkan keburukan di tengah masyarakatnya sehingga mereka hancur dengan sebab bid'ah yang diajarkan, yang ini malaikat tidak bisa melakukannya. Yani kedahsyatan madarat yang timbul dari sosok ahlul bid'ah itu bisa merebak wahai kaum muslimin. Bahkan bukan hanya sewilayah, daerah, bahkan bisa internasional. Bid'ah zaman dulu sampai hari ini masih ada. Zaman dulu wahai kaum muslimin sampai hari ini masih ada. Tidak punah yang namanya bid'ah. Sudah kita lewat wahai kaum muslimin di dalam beberapa lembar-lembar yang telah lewat, yang namanya bid'ah itu disebutkan pas saya buka di sini nomor ke-352. Sami'tu Ibnu Amr yaqul, aku mendengar Ibnu Amr mengatakan, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya. Tidaklah sebuah bid'ah dimunculkan kecuali itu akan semakin hari bertambah besar, semakin kuat dan semakin mengakar. Wala turikat sunnatun illa zadat illa zadat hawiyah. Dan jikalau sunnah, tidaklah ditinggalkan satu sunnah kecuali akan semakin banyak sunnah-sunnah yang lain akan tidak akan dihilangkan oleh manusia, akan dilupakan oleh manusia. Jadi bid'ah itu ekonomi muslimin berbahaya. Anda menganggap toleransi dengan satu bid'ah, sesungguhnya yang mengancammu bukan hanya satu bid'ah. Besok ada lagi, kamu toleransi lagi. Besok ada lagi, yang ketiga toleransi lagi. Begitu masuk kepada musikian bid'ah, Anda sudah tidak bisa lagi untuk membersihkannya. Sehingga tidak ada bid'ah itu mati. Bid'ah itu berkembang, bertambah pesat, bertambah banyak, meluas seantera dunia. Semisal bid'ah yang memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah di mana itu? Semenjak zamannya siapa? Sudah zaman dulu kala. Ya. Yang memunculkan bid'ah ini antum tahu kaum muslimin Syiah. Awal mulanya mereka berkedok cinta Nabi cinta ulul bait, memperingati kelahirannya, kemudian bersama memperingati kelahiran tokoh-tokoh mereka yang 12 Syiah Adna Asyariyah. Begitu seterusnya mereka. Apakah hari ini terhenti sunnah bid'ah itu? Apakah terhenti bid'ah tersebut? Bukan sunnah bid'ah. Bid'ah memperingati kelahiran Nabi kita. Apakah berhenti sampai hari ini? Bahkan semakin dan semakin. Dan entah sampai keturun keberapa. Ini bukti yang namanya bid'ah tidak akan berhenti. Bahkan semakin apa? Zadamudinya. Bertambah besar, padat, luas. Nah, sehingga janganlah kita apa? Menganggap remeh dengan yang namanya bid'ah. La tujalis haulai ashabul bid'ah. Nah, jangan kalian menganggap remeh terhadap pergaulan dengan al-bid'ah. Akan semakin kokoh bid'ah itu di hatimu ketika anda semakin sering bertuduh dengan alul bid'ah. Qala Abu Qilabah rahimahullah. Ulama lain, al-imam Abu Qilabah. Pakai kok. Rahimahullahu ta'ala. La tujalisu ahlal ahwa. Janganlah kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu. Wala tujadiluhum. Dan jangan pula engkau berjidal, berdebat, berinteraktif, berbicara, berdialog dengan al-bid'ah. Jangan. Minasad beliau. Orang yang sangat kawakan dalam bidang ilmu, Imam Abu Qilabah. Ulama ahli hadis zamannya. Kenapa demikian? Alasan beliau. Fa'inni la amana an yahmisukum fi dhalalatihim. Karena aku tidak merasa aman. Ketika engkau bergaul bersama mereka, ahli bid'ah akan menceburkanmu ke dalam kesesatan mereka. Ahli bid'ah akan menceburkanmu kepada kesesatannya mereka. Tatkala anda bergaul sama mereka, tatkala anda berkerumun sama mereka, tatkala anda bermajlis dengan mereka, anda akan dimasukkan ke dolal kesesatan mereka. Ya remis, celupkan total, gak kelihatan lagi. Ya, kalau cuma dibahasakan dengan bahasa kita, diontal miring, ya, berarti diontal miring pak. Jontal sambil miring. Ya. Kepenak banget bahasa itu. Jontal sama miring kan kepenak banget. Ini dicapkan oleh Imam Abu Qilabah lebih dari itu. Kalau cuma jontal, mati berarti, rampung berarti pak. Nah kalau diceburkan ke dalam kesesatan, sampai kapan anda bisa mengentaskan diri dari kesesatan itu? Ayyulabisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau kemungkinan yang kedua dan ini pasti. Kalau anda masih kokoh di atas sunnah. Dan mereka tidak berhasil menceburkanmu ke dalam bid'ah. Yang ini menjadikanmu sebagai al-bid'ah. Kemungkinan yang kedua. Itu apa? Akan menjadikan engkau ragu. Dalam memegangi sunnah yang telah engkau ketahui. Ini. Sudah banyak kita sebutkan contoh-contoh syubhat. Sering. Ya. Kita pun tidak bisa menjawab syubhat tersebut. Syubhat yang gampang. Yang ringan. Ketika kita mengatakan sunnah wajib kita ikuti sunnah. Terus kita katakan awas bid'ah. Bid'ah itu dolar, sesat, bid'ah itu masuk neraka sebagainya. Kena syubhat satu dengan kau. Syubhatnya apa yang biasa didengar oleh mereka? Syubhatnya adalah apa sih ngarep lebu surga? Kok dewekan apa? Wedok apa sih lebu surga? Jawabnya apa pak? Jawabnya apa? Anda bisa jawab? Cuma dengar itu tok. Sudah meneng nih. Iya pak, aku tok lebu surga ya. Dia neora ya. Aduh, bingung ini jawabnya apa. Tadinya itu sudah, wajib mengikuti sunnah ini. Bahaya bid'ah itu sebutkan sudah. Dapat satu syubhat, beruntung jenengan pak. Ya. Tergiling dalilmu, kemudian terbesit di hatimu, satu penyakit keraguan. Oh iya, apa iya ya. Apa iya dia yang benar apa? Kutok sesuka. Oh, Itu nioas. Tapi ya juga kita nio ralu. Berontak di kepala jenengan, Pak. Akhirnya antum bingung dalam menjawabnya. Satu syubhat ecek-ecek yang tidak berbobot. Jawabnya susah, Pak. Susah, Pak. Ya? Susah apa susah? Jawabnya apa gampang? Ini ecek-ecek kok, Pak. Ecek-ecek kan ringan. Gampang. Jawab sendiri. Tidak usah saya. Bisa, Mbak? Jawabannya kaum muslimin. Kita sedang menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak itu adalah syariat yang datang dari Allah. Benar atau salah? Sebutkan dalilnya. Al-haqqu min rabbikum. Tentunya bicara itu dengan dalil, Pak. Naik orang di dalil bingung jenengan. Ya betul? Di suara ngurung orang di dalil pecicilan kebanyakan ngomong. Ditakoni sekisar bingung. Itu bahayanya bergaul dengan mereka. Kita katakan al-haq, al-haq. Ini al-haq. Yang batil, batil. Kita disebutkan Allah jikalau mengikuti yang haq fil jannah. Kita kalau terjerumus pada batil, di mana letak kita? Benar, selesai itu jawabannya. Siapa yang akan masuk dalam surga? Siapa yang mentaati Allah azza wajalla? Siapa yang akan masuk neraka? Ya dia yang memusuhi Allah dengan bid'ah-bid'ahnya. Selesai sudah. Mudah-mudahan saya masuk surga. Kalau jenengan kepengen surga, ayo ikuti sunnah. Kalau jenengan di atas bid'ah dan kesyirikan, na'udzubillahi minadzalik, sampai mati, jenengan finnar. Kenapa? Seorang yang mati di atas syirik, di atas kekufuran, itu sudah dipastikan neraka. Dipastikan apa? Neraka ya kaum muslimin. Kenapa? Kita yakin dia ini tentunya, tentunya berbicara secara umum. Secara umum, ada pun secara individu, yo kita harus nasihati, menegur, membimbing, mengarahkan, berbagai macam tahapan yang pernah kami sampaikan. Bicara secara umum, apa kita akan mengatakan orang yang mati di atas kekafiran masuk surga? Mau ngomong kayak gitu? Ya tidak. Orang yang mati di atas kesyirikan masuk surga? Ya tidak. Hukum umum. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga perkara masuk surga atau tidaknya, ketika seorang mentaati Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Wa may ya'tillah wa rasulahu wa yata'addu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu an-naran. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, melampaui batasan-batasannya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini dalilnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani dakhala an-nar." Siapa yang mentaatiku masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku masuk neraka. Mentaati Rasul mengamalkan apa? Sunnah. Masuk surga. Bermaksiat kepada Rasul diantaranya apa? Melakukan bid'ah. Masuk neraka. Selesai. Jawabannya. Bisa dipahami hadirin? Kemudian dia mengatakan di sini. Qala al-Fudail rahimahullahu ta'ala. Ucapan Imam Fudail bin Iyad. Rahimahullahu ta'ala. La tajlis ma'asahibi bid'atin. Jangan engkau duduk bersama ahli bid'ah. Redaksinya hampir sama, maknanya hampir sama. Padahal mereka beda zaman, beda tempat. Beda guru mereka. Yang satu berguru dengan Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i. Satu berguru dengan Imam Sufyan ats-Tsauri. Satu berguru dengan Imam Ahmad. Satu berguru masing-masing. Tetapi mereka satu manhajnya. Manhaj salaf. Sehingga ajaran mereka, pendidikan mereka sama. Wajiban mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Ajarannya sama. Walaupun beda zaman, walaupun beda tempat, walaupun beda bahasa, tapi cara beragamanya mereka sama. Dikarenakan apa? Kesamaan dalam hal manhajiyah. Qala al-Fudail rahimahullahu ta'ala, la tajlis, jangan engkau duduk masahibi bid'atin bersama ahlul bid'ah. Fa inni akhafu ayanzila alayka al-la'nah atau antunzala alayka al-la'nah. Jangan kau duduk bersama ahli bid'ah, karena sesungguhnya aku takut akan turun menimpamu kutukan. Kutukan. Bahasa Arabnya laknat. Apa ada dalilnya kaum muslimin? Ada. Sudah pernah kami sampaikan di Masjid Agung ketika kita membahas kitab Tauhid di bab-bab awal. Kalau itu satu kitab 7 tahun, itu di bab-bab awal. Hah? Kaum muslimin, Rasul mengatakan la'anallahu man awa muhditan wa kiratan thani man awa muhditan. Allah melaknati siapapun orangnya yang menghidup-hidupkan muhdatan. Muhdat itu bisa berkaitan dengan kriminal dan juga bisa berkaitan dengan hal-hal baru yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Siapa yang menghidup-hidupkannya? Siapa yang memeliharanya? Siapa yang menjaganya? Siapa yang membiayainya? Siapa yang memikirkannya? Siapa yang bertahun padanya? Allah kutuk. Dengan lafaz la'anallahu man awa muhditan. Lengkapnya hadis la'anallahu man zabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhditan, la'anallahu man ghayra manar al-ard. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat seorang yang melaknat orang tuanya. Allah melaknat siapapun yang memelihara, yang merawat segala bentuk kriminal dan kebidahan. Dan yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Hadis Ali bin Abi Thalib terdapat dalam kitab Tauhid. Bisa difahami hadirin? Sehingga hati-hati, jangan mendekati al-bid'ah, karena bisa jadi turun menimpamu kutukan dari Allah. Yang terakhir kaum muslimin, sebelum kita selesai, sudah bunyi, apa itu laknat? Sesekali saya ingin bertanya ke antum, kan biasa ada pertanyaan, ini saya ingin bertanya, apa itu laknat? Orang dilaknat itu adalah jadi patung. Kayak kisah Ari Anggara. Oh, kisah dulu ini pak. Maling kundang. Dikutuk apa itu pak? Arti dikutuk? Disepatani. Disepatani, dikasihkan sepat ini. Hah? Laknat itu artinya tardu an rahmatillah. Seorang dikutuk, seorang dilaknat artinya seorang itu dijauhkan dari kasih sayang Allah. Seorang itu tiap hari malah menjauh dari kasih sayang. Tiap hari tambah jauh dari rahmat. Yang berujung kemurkaan Allah dan neraka. Dan itu menimpa ahlul bid'ah. Karena itu jarang ahli bid'ah yang bisa bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.